bersama Slang, kobarkan semangat gotong royong untuk membangun negeri. Makan sonai rame-rame sambil gotong royong. Rame-rame semua makan sonai Sabang sampai Merauke. Dan jangan lupa makan makanan produksi dalam negeri yang bergizi. Sosis sonai, makanan enak, halal dan bergizi. Sonai dibuat dari daging pilihan oleh para ahli. Peace! Makan sonai rame-rame sambil gotong royong. Rame-rame semua makan sonai Sabang sampai Merauke. Semua makan sonai Sabang sampai Merauke. Sonai enak bermutu.